Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI di mana Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kali ini kita akan membahas firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 86. Melalui kajian Syekh Mutawalli Sya'rawi dari ayat yang kita angkat, moga menjadi cemeti dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita selalu dapat mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. Yang artinya, dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti atau menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah, dengan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah, di waktu dahulu kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerusakan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, saudaraku seakidah dan seagama, di sini ayat ini mengajak kepada kita apa yang terjadi pada zaman Nabi Shu'aib alaihi salam. Ini sebenarnya dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana larangan Allah yaitu jangan mensyirikkan Allah, kemudian jangan mengurangi timbangan, jangan melakukan kerusakan, berlakulah arif, adil, dan esakanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ketika kita hendak berjalan pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, otomatis banyak rintangan dan halangan. Oleh karenanya, larangan yang terdapat dalam ayat ini, khususnya bagi kita semua, janganlah pernah kita menghalang-halangi orang yang hendak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau menakut-nakutin orang yang melakukan ibadah kepada Allah. Karena apa? Dalam surat Al-A'raf, setan suka sekali menghalangi orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah. Itu termaktub dalam ayat ke-16 dari surah Al-A'raf. Apa pernyataan setan? La'ak'udanna lahum siratakal mustaqim. Saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka, umat Muhammad dan orang yang beriman, dari jalan engkau ya Allah yang lurus. Di sini sudah satu janji. Jadi setan itu dan pengikutnya dan orang yang menghalang-halangi orang yang beriman ada termasuk yang melakukan perbuatan setan. Ini tidak lebih kan begitu. Maka di sini orang yang melakukan kebaikan kita dukung. Jangan orang melakukan kebaikan malah kita salah-salahi. Orang yang baru melakukan belajar Al-Quran sedikit sudah disalah-salahi. Penilaian yang bisa menilai yang mutlak itu Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia diminta Allah hanya untuk memperbaiki dan menjauhi dari segala larangan yang dilarang di dalam agama. Paparan yang lebih lungkas, lebih tanggas lagi mungkin dapat diberikan kontribusinya dari Ustadz Ardiansyah. Kami silahkan Ustadz. Terima kasih Ustaz Safiar. Kalau kita melihat di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala kembali ya menyampaikan lewat lisan Nabi Shu'aib ya peringatan lain ya selain seperti yang sudah kita bahas pada hari yang lalu, kemudian di dalam ayat ini secara gamblang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum Madian jangan menjadi perampok Jangan menjadi orang yang suka menakut-nakuti atau menjadi preman, ya kan? Ini kan juga banyak saat sekarang ini orang ya, melakukan pemerasan, ya. Bahkan pemeras-pemeras sekarang ini bukan hanya preman simpang jalan, pemeras-pemeras yang ada sekarang malah pemeras-pemeras yang berdasi, kan gitu, Ustaz? Ya kan? Orang yang masuk dalam kawasan apa wilayah kerjaan dia, ya, atau katakanlah berada di bawah tekanan, kemudian diperas sedemikian rupa sehingga diminta uangnya, dan kita ketahuilah apa yang saya maksud dalam penyampaian ini. Maka daripada itu, kalau dahulu, kalau orang yang disebut dengan preman itu kan biasanya identik dengan orang yang tidak berpendidikan, kan? Betul, begitu. Betul. Orang yang suka nongkrong di pinggir jalan, yeah, gitu, dan orang kerjaannya mungkin berantam dan mabuk dan sebagainya. Mm-hmm. Kalau sekarang ternyata orang yang melakukan pemerasan itu bahkan orang-orang yang sangat terdidik dan orang yang memiliki tingkat intelektualitas yang cukup baik ternyata, ya. Nah, kita melihat ada orang yang berperkara kemudian dia diperas dan sebagainya macam. Nah, ini yang diingatkan juga di dalam ayat ini, jangan kamu menakut-nakuti. Kita melihat bahwa banyak sekali saat sekarang ini orang yang menakut-nakuti para da'i. Seakan-akan kalau dia terjun ke wilayah agama itu, dia akan menjadi orang yang miskin. Kalau dia menjadi seorang ustad, hidupnya tidak akan ada jaminan, gitu kan? Kalau dia menjadi seorang yang berjalan dalam artian menjadi seorang mubaligh, lah berapalah, ya kan, orang nyalaminya berapalah, kan begitu, berapalah amplopnya gitu. Ayo rame-rame jadi anggota dewan misalnya, ayo rame-rame jadi pejabat. Tentu ini adalah sesuatu hal yang juga termasuk, kalau menurut hemat saya, sesuatu hal yang menakut-nakuti. Padahal ar-rizqu 'ala Allah, rezeki itu Allah yang menjamin. Kalau sekiranya burung saja, ya, ikan yang berada di dalam, di dasar lautan sana, dijamin Allah rezekinya, mengapa kita tidak percaya itu, begitu? Ya, selama kita mau berusaha, berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan mendapatkan rezeki itu. Jadi watabghunaha iwaja, dan orang yang menakut-nakuti ini tadi, menakuti orang-orang yang beriman ini tadi, sering sekali pula mengharapkan bahwa agama itu kabur, bengkok, ya, bengkok dia. Sehingga karena kabur, orang tidak memahami hakikatnya, ya, maka akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi bahwa agama itu samar-samar dan tidak diketahui mana yang hak dan mana yang batil lagi. Nah, ketika masyarakat itu tidak mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, nah disinilah dia bermain, begitu kan? Disitulah dia masuk dan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, Ustaz, yang mungkin baik sekali dan benar yang disampaikan Ustaz Ardiansah di sini, bahwasannya sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ini orang yang baik, kita halang-halangi, itu adalah perbuatan yang satu, perbuatan nista, perbuatan yang dilarang di dalam agama. Kemudian banyak di sekarang nih, Ustaz, dengan polesan-polesan istilah, kan, begitu, ya. Saya rasakan, saya maknain apa istilah kebebasan kita ini. Kebebasan dalam memberikan argumen, kebebasan kita memberikan saran, opini dan sebagainya, sehingga agama juga bisa diberikan argumen. Sehingga apa kita jumpain sekarang? Kebebasan itu tadi, kebebasan pergaulan, muasyarah, ya, di antara muda-mudi sudah hal yang biasa, kan, begitu. Kemudian kebebasan di antara anak dengan orang tua dalam pergaulan, tidak ada tata krama lagi, sehingga apa, menyepelekan, udah biasa gitu seorang anak memukul kepada orang tuanya, kan, gitu. Karena sedangkan di dalam Islam itu ada anjuran, janganlah mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan ah. Karena apa? Dengan dilandasin ini apa? Pemikiran kebebasan tadi, Ustaz, ya. Dengan horiyah, ya. Horiyatul fikri, horiyah untuk interaksi, kemudian horiyah untuk segala-galanya. Di sini perlu kita garis bawahi, dengan istilah-istilah yang dapat mengakibatkan kita ini keluar atau jalan bengkok dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memahami makna hakikat kebebasan itu sendiri yang diberikan kepada kita, ya, tidaklah dengan makna kebebasan yang kita ingin pribadi, akan tetapi harus disandarkan kepada makna agama, norma-norma agama, norma-norma sosial dan sebagainya. Sehingga apa? Tidak kita jumpai, kita contohkan hasil dari satu calon nih, Ustaz, ya, pemilihan umum, udah baik, ya, dicoblos si A. Wah, itu kurang baik. Karena apa? Ada orang yang motong, demo begini. Memang kita diberikan kebebasan untuk opini, tapi seharusnya kita mengedepankan kalau sudah hasil mufakat itu udah bersih, kita dukung. Jangan malah kita merasa itu apa yang kita kuatkan ini tersaingin atau sebagainya. Karena apa? Kalau kita mencari apa pergaduhan, kita mencari persengketaan, tidak akan habis-habisnya. Tebarkan dalam kehidupan kita itu apa? Tebarkan as-sulh, yaitu apa? Kedamaian dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, saya juga ingin menambahkan di sini, Ustaz Safiar, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali setelah Dia menyebutkan perintah atau larangan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah itu mengingatkan nikmat-nikmat yang telah Ia berikan dahulu, ya, kepada umat umat manusia itu atau kepada hamba-hambanya. Betul. Nah, di sini kalau kita lihat ada satu nikmat yang telah diberikan Allah kepada kaum Madyan, yaitu wadhkuru idh kuntum qalilan fakatsarakum. Ingat dahulu jumlah kalian sangat sedikit. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, dahulu penduduk Madyan itu ketika mereka menikah, jumlah anak mereka sangat sedikit. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berjalannya waktu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pula, ya, kemudian keturunan mereka berkembang biak dengan begitu cepat dan jumlah mereka banyak. Jadi berkembang biaknya suatu penduduk dengan jumlah yang banyak ini kan menjadi katakanlah satu apa? Satu anugerah juga, ya, kalau dia tentunya di manage dengan baik, dilakukan pengaturan yang dengan apik dan baik pula. Nah, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Madian ini, ya, sehingga yang tadinya mereka hanya dalam jumlah yang kecil kemudian menjadi jumlah yang kabilah yang besar dan menempati suatu tempat pula yang begitu subur, maka ini harus disyukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat bahwa anak dan keturunan ini adalah suatu nikmat yang luar biasa, amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap orang tua yang harus dipelihara dengan baik. Kemudian Allah mengingatkan juga di dalam ayat ini, wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin. Ingatlah akibat yang dirasakan oleh orang-orang yang merusak, ya, seperti kaum Nabi Nuh, ya, sebelum daripada Nabi Shu'aib ini ada Nabi Nuh, Hud, Saleh dan Lut, ya. Kita kalau dalam kisah Nabi Saleh itu ada Madain Saleh yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dengan angin topan dan gempa, dan begitu juga bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan kaum Madian ini juga dengan suatu suara yang menggelegar, sehingga suara yang menggelegar itu tadi seakan-akan menjadi menggoncang kampung itu dan orang kemudian mati. Karena apa? Karena dahsyatnya suara itu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kaum Nabi Shu'aib ini untuk tidak, ya, seperti pembahasan kita pada beberapa hari yang lalu, untuk tidak mengurangi takaran, tidak mengambil hak-hak orang lain, dan tidak membuat kerusakan di muka bumi, dan kemudian tidak pula menakut-nakuti orang untuk istiqomah di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar sekali, Ustaz. Jadi dapat kita ringkas dan kita ambil satu kesimpulan bahwasannya, jangan pernahlah orang yang berlaku baik kita halang-halangi kebaikannya, kita dukung untuk mencetuskan kehidupan yang damai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita luruskanlah paham-paham yang sudah melenceng di dalam ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harapan dari paparan kita ini, moga dapat memberikan wawasan kita untuk lebih berpikir lebih jernih, bertindak lebih dewasa lagi, untuk meninggikan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mohon maaf atas segala kekhilafan tutur kata kami. Saya Muhammad Syafiar didampingin Ustadz Ardiansah mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.